بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih dalam bab Az-Zikr wa Du'a, ya, bab zikir dan doa. Hadis yang ke-8 dari bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatu as-salihatu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhrajahu An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-baqiyatus salihat adalah la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini seperti yang kita dengarkan tadi bahwa diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan ada perbedaan pendapat ulama dalam menghukumi sanad hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung kepada lemahnya riwayat ini dari sisi sanad. Namun secara makna artinya bacaan ini tentu semuanya adalah bacaan-bacaan zikir yang baik, dan ini menjadi tafsir terhadap makna al-baqiyatus salihat. Ya, al-baqiyatus salihat itu artinya kalimat-kalimat yang kekal dan baik. Kekal maksudnya pahalanya, artinya pahalanya terus ada dan terjaga. As-salihat tentu itu amalan yang salihah, amalan yang baik. Dan Allah SWT dalam ayatnya pada surat Al-Kahfi berfirman, والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عند ربك ثوابًا. Dan al-baqiyatu الصالحات lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu. Ya. Artinya lebih baik daripada hal-hal yang sifatnya duniawi. Perkara-perkara duniawi banyak dan menggoda manusia. Maka al-baqiyatus salihat lebih baik daripada itu semuanya. Nah, apa yang dimaksud oleh al-baqiyatus salihat? Amalan-amalan salihah yang kekal pahalanya, maksudnya adalah ucapan ini sebagaimana ditafsirkan sebagian ulama, yaitu bacaan zikir la ilaha illallah, subhanallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi kita memperbanyak bacaan-bacaan zikir tersebut, itu lebih baik daripada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tentunya karena kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang sangat mulia dengan kandungan maknanya yang besar, yang bagi orang yang mengetahui keutamaan ya ukhrawi tentu akan memandang besarnya kalimat-kalimat tersebut. Tidak hanya kalau orang yang tidak perhatian dengan bab agama, tentu bacaan-bacaan zikir seperti ini tidak dipedulikan oleh mereka, tidak dianggap ya dianggap sesuatu yang tidak bernilai. Ya, namun kita sebagai orang yang beriman yakin akan hari kiamat dan bahwa di sana adalah negeri yang kekal abadi. Nah, ini lebih baik. Ini kita tabung. Ini terus akan ada pahalanya di sisi Allah dan akan menjadi sebab ya kita mendapatkan kenikmatan yang banyak di akhirat kelak, yang sangat-sangat banyak, dan apa yang di dunia tidak ada artinya sama sekali dibanding itu semuanya. Ya. Dan ini juga zikir yang sifatnya umum, artinya tidak terkait dengan waktu tertentu, sehingga kapan kita ingin berzikir dengan membaca doa ini diperbolehkan ya. Kapan kita menginginkan, di waktu siang, malam, pagi, sore, sambil duduk, sambil berjalan, boleh kita baca zikir ini, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-9 dari bab ini, wa an Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kalam yang paling Allah cintai adalah 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak mengapa bagimu untuk memulai dengan mana saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, ini adalah bacaan zikir yang lain yang juga sangat-sangat utama karena disebutkan di sini sebagai ahabbul kalami ilallah, sebaik-baik ucapan atau ucapan yang paling Allah cintai. Ya. Ahabbul kalam ilallah, ucapan yang paling Allah cintai. 4 ucapan, 4 kalimat. Kata Nabi SAW, engkau memulai dengan yang manapun tidak ada masalah. Ya. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Misalnya kita memulai dengan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, boleh. Atau kita mulai dengan la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, boleh. Ini tidak ada masalah memulai dari yang mana. Masing-masing dari kalimat tersebut adalah kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makna-makna yang terkandung semuanya adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita telah sebutkan kemarin pada pertemuan yang lalu, subhanallah, maha suci Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Allah memiliki nama-nama yang sangat agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan-perbuatan yang sangat hikmah dan seterusnya dari segala hal yang terkait dengan Allah dengan kemuliaannya. Maka Allah terpuji dengan segala hal tersebut. La ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah, dialah yang paling berhak dan satu-satunya yang berhak diibadahi. Semuanya selain Allah tidak ada yang punya hak untuk diibadahi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha Besar ya zatnya, keagungannya ya dan sifat-sifatnya dan seterusnya. Ya. Ya. Ini juga zikir yang sifatnya mutlak ya. Bisa kita baca kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian berikutnya hadis yang ke-10, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Abu Musa al-Ash'ari yani Abdullah bin Qais, ia berkata bahwa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka, tidakkah kutunjukkan kepadamu ala kanzin min kunuzul jannah, suatu simpanan dari simpanan-simpanan surga. La hawla wa la quwwata illa billah. Muttafaqun alaih, hadith disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Zadan Nasai, dalam riwayat Nasai beliau menambahkan, wa la malja'a minallah illa ilaih, dan dia ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Ya. Nah, ini juga salah satu dari bacaan-bacaan zikir yang sangat-sangat mulia karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini sebagai kanzun min kunuzil jannah. Salah satu dari apa? Simpanan dari simpanan-simpanan surga. Ya, artinya kalau kita membaca bacaan-bacaan tersebut, ya, ini menjadi tabungan buat kita di Al-Jannah, tabungan yang sangat bernilai di surga kelak. Nah, jadi ini menunjukkan keutamaan zikir tersebut. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, maukah kutunjukkan kepadamu tentang simpanan tersebut? Nah, tentu beliau mau, bagaimana tidak ya. Dan di sini kita mengambil pelajaran bahwa bagaimana Nabi SAW mengajari para sahabat untuk berzikir, mengajari para sahabat keutamaan-keutamaan suatu amalan ya. Dan beliau sebutkan pahala-pahala tersebut tentu agar seseorang yang mengamalkan mengharapkannya dan bersemangat dengannya. Nah, kita pun sangat memerlukan hal seperti itu, motivasi seperti itu, supaya kita bersemangat untuk mengamalkan. Dan ini sungguh-sungguh pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membacanya. Yaitu bacaan la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat Nasa'i ditambahkan wala malja'a minallah illa ilaih. Adapun secara makna, La haula wa la quwata illa billah. Biasanya dalam terjemahan-terjemahan kita, bahasa Indonesia diartikan tiada daya upaya dan kekuatan. Ya. Quwah, kekuatan jelas. Haul, sesungguhnya kalau kita melihat ke syarah para ulama dan keterangan mereka, maknanya haul itu terkait dengan perpindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Tahawwala yatahawwalu, artinya berpindah. Jadi la haula, yakni berpindahnya kita dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Tidak ada yang mampu merubah kita dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Tidak ada kekuatan juga untuk kita melakukan hal itu kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini suatu kalimat yang bila kita renungi, kita cermati, merupakan kalimat yang menunjukkan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kebesaran dan kekuatan Allah serta kekuasaannya. Serta pengakuan bahwa kita selaku manusia dhaif, lemah, tidak punya apa-apa. Ya. Kita berpindah, walaupun berpindah tempat, kalau tidak dibantu Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa, ya kan? Ya, contohnya misalnya ketika orang sudah lemah, ya. Dia mungkin baru merasakan ketika itu lemahnya manusia dan tidak berdayanya manusia. Nah, kita pun yang kuat kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tidak dibantu Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Ya, jangan kita merasa kita masih muda, kita kuat, kita bisa sendiri. Tidak. Ya, kalau Allah menghendaki kita tetap di suatu tempat, kita enggak akan mungkin bergerak. Nah, apalagi yang lebih daripada itu? Apalagi terkait dengan keadaan kita dari kebaikan ke kebaikan yang lain, atau dari keburukan kepada suatu kebaikan, atau sebaliknya. Nah, semuanya tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla, tanpa kehendaknya, kita tidak akan mungkin bisa melakukan itu semua. Begitu pula, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga, kalau kata-kata ini kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan memahami maknanya, maksudnya, ya tentu akan menjadi lebih berbobot. Karena itu merupakan pengakuan kelemahan kita. Kita lemah, kita dhaif, kita enggak punya daya upaya. Dan ini pengakuan kebesaran Allah dan kekuatannya. Hanya Allah yang maha mampu, hanya Allah yang maha kuat. Ya, dialah yang memberi bantuan kepada kita. Tanpa bantuannya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, jadi tentu seperti yang sebelum-sebelumnya kita terangkan bahwa zikir-zikir ini kita baca ya semestinya sambil kita memahami maksudnya, maknanya, sehingga zikir itu semakin berbobot. Walaupun seandainya orang tidak tahu maknanya ya karena mungkin tidak pernah belajar tapi tahu kalimat itu, ya insya Allah tetap punya pahala. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun ya tentu berbeda dengan yang membacanya, tahu maknanya, merenunginya sambil meresapi dan membacanya dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin berbobot. Ya. Buktinya ya, buktinya seperti mungkin kita ingat hadis bitaqah ya. Hadis tentang kartu itu. Yang tertuliskan la ilaha illallah. Ya, Nabi SAW menceritakan bahwa kelak ada yang orang itu berdosa banyak sekali, tertulis 99 catatan yang satu catatan saja sepanjang mata memandang. Ya. Semuanya tercatat ya. Nah, terus 99 catatan sepanjang mata memandang, dia sendiri sudah menyangka bahwa dia enggak bakal selamat. Tapi ternyata ada suatu kebaikan yang dia lakukan, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah, tentu mengimaninya ya, yang kemudian ditimbang antara kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dan tertulis dalam bitaqah kartu tersebut. Dan di daun timbangan yang lain diletakkan 99 catatan itu. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, kenapa demikian? Ya, karena utamanya kalimat itu. Kenapa dia dapat keutamaan begitu? Sementara ada di sana orang yang juga mengucapkan la ilaha illallah dan juga masuk neraka. Ya kan? Ada di sana banyak orang yang mengucap la ilaha illallah dan masuk neraka walaupun kelak nanti keluar dari neraka karena punya tauhid. Tapi yang ini kenapa kok malah diampuni dosanya sementara begitu banyak kesalahannya? Berarti di sana ada perbedaan bobot dari amalan mengucapkan la ilaha illallah. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tapi beda bobotnya, beda pahalanya di sisi Allah. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan tersebut ya macam-macam sebabnya. Ada dari sisi keikhlasannya, mungkin juga dari sisi pemahaman terhadap maknanya dan meresapinya ketika mengucapkannya. Banyak faktor ya. Nah ini, jadi kalau begitu diupayakan bacaan-bacaan zikir itu terucap dari kita ya, dengan betul-betul memahami maksud dan maknanya dan kita meresapinya. Nah itu yang betul-betul zikir ya kan, karena zikir itu kan mengingat ya, bukan sekedar mengucap, hakikatnya begitu ya. Kemudian juga misalnya juga contoh yang lain ya, ucapan Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin ya. Banyak orang juga mengucap bacaan seperti itu ya, banyak orang mengucap bacaan seperti itu tapi mungkin tidak mendapatkan keutamaan sebesar itu. Kenapa? Ya, beda dengan yang diucapkan Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam kondisi yang seperti itu, dalam perut ikan ya, dalam kondisi menakutkan ya, gelap, tiada cahaya sama sekali. Ya. Dan dalam kondisi juga merasa bersalah ya, meninggalkan kaumnya sehingga terucap kata-kata la ilaha illallah subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, saya benar-benar termasuk orang yang zalim. Nah ketika itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, terbukalah jalan keluar ya kan, terbuka jalan keluar, Allah selamatkan dia ya. Makanya Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus, Nabi Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih ya, tentu dia akan terus dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan ya. Tapi karena tasbihnya beliau alaihi salatu wassalam ya, dan tasbih yang penuh dengan menghayati maknanya dengan ungkapan taubatnya kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar ya, sehingga disemburkan oleh ikan tersebut dan terdampar sehingga selamat ya. Nah ini pelajaran-pelajaran dari beberapa hadis tersebut agar zikir ini benar-benar berbobot. Ditambahkan dalam riwayat Nasa'i di samping la haula wala quwata illa billah pun ditambah wala malja'a minallah illa ilaih. Wala malja'a minallah illa ilaih. Tambahan dari Nasa'i ini ya, secara sanad juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sehingga bisa kita tambahkan dengan ini la haula wala quwata illa billah wala malja'a minallah illa ilaih. Secara makna la malja'a, tiada tempat kembali, minallah dari Allah kecuali kepada Allah ya. Jadi ini juga sama artinya, kita membacanya dengan penuh kesadaran, kita ini mau lari kemana ya, kita mau tidak mau banyak dosa, banyak salah ya, di sana ada ancaman, terus kita mau lari kemana ya, mau ke alam yang mana, mau keluar dari kekuasaan Allah, tidak bisa, semuanya milik Allah. Ya, alam ini, bumi, langit, dan yang ada di antara keduanya, dunia akhirat, semuanya milik Allah. Mau lari kemana? Ya, ainal mafar, kemana tempat berlari, kemana tempat berlindung, tidak ada. Maka kita tidak punya tempat berlindung dari ancaman-ancaman Allah kecuali kita kembali kepada Allah, mohon ampun kepadanya, bertaubat kepadanya, ya, mohon belas kasihnya, dan begitu seterusnya. Ya, dengan itu kita akan selamat. Kalau kita berlindung kepada selain Allah, ya kita justru tidak akan selamat. Selain Allah itu siapa? Ya, kepada jin, kepada syaitan, kepada siapa? Justru tambah kita jauh dari Allah, tambah kita dimurkai Allah, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita ya tidak bisa lari, ya, kemanapun akan tertangkap, ibaratnya begitu. Karena memang semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ad-du'a huwa al-ibadah. رواه الأربعة وصححه الترمذي. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, قال beliau bersabda, إِنَّ الدُّعَاءُ وَالْعِبَادَةُ, bahwasanya doa adalah ibadah. Hadis riwayat al-Arba'ah, yani Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah. Wassahahu Tirmidhi, dan disahihkan oleh At-Tirmidhi. Walahu min hadithi Anasin radhiyallahu anhu marfu'an bilafaz, dan riwayat Nu'man bin Bashir juga, dari sahabat Nu'man bin Bashir, dari hadith Anas secara marfu' dengan lafal ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah mukh, yani sumsumnya ibadah. Walau min hadithi Abi Hurairah rafa'ahu laysa shay'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Wasa'u Ibn Hibban wal Hakim. Dari An-Nu'man bin Bashir juga, atau dari afwan, dari riwayat Tirmidzi. Ya. Ya, riwayat Tirmidzi dari hadis Anas tadi sebelumnya. Ini riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, ya begitu. Rafa'ahu laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Nah, ini beberapa hadis, beberapa riwayat terkait dengan apa? Keutamaan doa. Yang pertama riwayat Tirmidzi dan riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi serta Ibn Majah, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani. Untuk riwayat yang kedua dengan lafal mukhul ibadah, dari sisi sanad lemah, diraibkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Untuk riwayat ketiga juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di samping Ibn Hibban dan Al-Hakim, dari ulama dahulu yang mensahihkan. Ya, intinya bahwa di sini keutamaan doa, ya, anjuran untuk berdoa, disebutkan di sini bahwa doa huwal ibadah, itulah ibadah. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah yang sangat besar. Susunan kalimat seperti ini, ad-du'a huwal ibadah, doa itulah ibadah. Ya. Seperti juga misalnya ada kalimat yang mirip dengan ini dalam bab haji. Nabi bersabda, al-hajju arafah, haji adalah arafah. Di sini doa adalah ibadah. Jadi maknanya bahwa kalau al-hajju arafah, haji adalah arafah. Menunjukkan bahwa amalan di arafah itu termasuk amalan yang terutama, paling utama dalam bab haji. Ya, wukuf di arafah, amalan yang paling utama dalam haji. Bukan berarti selainnya bukan amalan haji. Yang lain juga amalan haji. Ya. Pada tanggal 8 di Mina hari Tarwiyah, nanti di Mina lagi tanggal 10, 11, Semuanya termasuk haji. Tapi Nabi katakan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Yani itu yang terpenting dari amalan haji. Begitu pula ini. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bukan berarti hanya itu ibadah. Ibadah banyak. Ya, banyak ibadah itu. Bukan hanya berdoa. Namun doa adalah yang termasuk yang terpenting dari ibadah. Nah, kalau kita perhatikan berbagai ibadah kita hampir-hampir tidak lepas dari doa, ya kan? Salat isinya doa. Ya. Zakat di sana juga ada doa, misalnya bagi yang memberi zakat, ya. Puasa juga ada doa ketika buka puasa. Begitu pula diutamakan doa. Ya, ketika berbuka puasa. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ya. Selalu di sana ada doa. Dan kebanyakan terjadi penyimpangan dalam ibadah juga dalam doa. Kesyirikan yang banyak terjadi adalah dalam bab doa, minta-minta kepada selain Allah. Jadi memang doa ini termasuk seperti yang Nabi katakan yang terpenting dari ibadah. Oleh karenanya perhatian kita terhadap doa harus besar. Dikatakan dalam riwayat yang ketiga bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Ya. Jadi amalan doa amalan yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tentunya sangat-sangat penting. Dan doa seperti kata para ulama, ya, yakni mencakup doa masalah, artinya doa permohonan, ya, kita minta ya Allah, saya mohon ini dan itu, ya Allah, saya mohon ampun, astagfirullah, ini istilahnya doa masalah. Ya, ada doa yang disebut dengan doa ibadah. Doa ibadah itu artinya suatu ibadah, ya. Namun ibadah itu intinya adalah doa, ya kan? Misalnya kita puasa, mau apa kita puasa? Ya, mau surga. Jadi kamu dengan menahan dari lapar dan dahaga kan sesungguhnya dengan kata lain kamu minta. Ya, jadi ini yang oleh ulama disebut doa ibadah. Ungkapan doa tapi dengan ibadah. Nah, semuanya baik doa masalah, doa yang dalam bentuk permohonan atau doa ibadah, semuanya adalah ibadah-ibadah yang sangat mulia, sangat agung. Dan perhatian Nabi SAW terhadap doa, sekalipun beliau seorang Nabi, seorang Rasul, orang pilihan Allah Azza wa Jal, kekasih Allah SWT, orang yang sangat dicintai Allah Azza wa Jal, ya, namun beliau juga selalu minta kepada Allah, selalu berdoa. Ya, tidak kemudian merasa tidak perlu berdoa karena sudah dimuliakan Allah, tapi justru Nabi mencontohkan untuk banyak-banyak berdoa, dan itu yang dipraktekkan di samping beliau menganjurkan. Ya, kalau kita lihat misalnya di berbagai contoh, ya, Nabi misalnya ketika wukuf di Arafah itu ya sepanjang itu beliau berdoa. Nabi SAW ya dalam sholat malam juga banyak berdoa. Nabi SAW ketika ziarah kubur banyak mendoakan orang yang di kubur tersebut. Ya, jadi terus beliau SAW berdoa, selalu banyak doa kepada Allah dengan berbagai macam doa. Ya, ketika mau perang Badar sampai Abu Bakar yang meminta agar beliau berhenti. Ya. Agar beliau berhenti. Jadi luar biasa Nabi ketika berdoa, doa yang sangat sungguh-sungguh mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wa khufya dan dengan apa? Suara yang lirih. Bahkan dalam perkara kecil pun kita dianjurkan untuk berdoa. Sampai Nabi katakan liyas'al ahadukum rabbahu hatta walau fi syis'i na'alihi idzan qata'. Berdoalah kamu kepada Allah, mohon kepada Allah, sekalipun dalam urusan tali sandalmu yang putus. Ya, jadi sampai perkara kecil pun jangan merasa kita mampu, kita bisa, kita tidak perlu minta. Nyatanya juga tidak mampu kita kalau Allah tidak mengendaki. Makanya sekalipun urusan sepele, urusan yang kelihatannya tidak apa perlu berdoa ya, yaitu ketika tali sandal kita putus, minta kepada Allah berdoa. Dan tidak ada ruginya orang berdoa itu, ya. Tidak ada ruginya. Sekalipun ketika itu belum dikabulkan, tapi doanya sendiri kan sudah ibadah. Semakin banyak berdoa, semakin ternilai ibadah, ibadah, ibadah terus. Ya, jadi sekalipun perkara kecil kita berdoa, kita bukan hanya dapat tali sandal kita terganti dengan yang lain, tapi kita juga akan dapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa yakni berbagai kebaikan terdapat padanya. Ya, dan tentu bab doa ini perlu banyak pembahasan juga ya. Dalam bab doa ini semoga pada kesempatan-kesempatan berikutnya bisa kita tambahkan pembahasan tentang doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini dulu yang bisa kita kaji. Ya, selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan.